Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Asali satu, perkara ketiga dari tiga hal yang perlu diketahui oleh seorang Muslim yang berkaitan dengan agamanya. Anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah walau kanu يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang mengaku taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan dia juga mengaku bertauhid kepada Allah dari tiga jenis tauhid yang ada, maka apabila klaimnya ini benar, klaimnya ini jujur, pengakuannya ini, maka konsekuensinya adalah la yujuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Maka tidak boleh bagi dia untuk bermualah, berwala dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang tersebut adalah orang-orang terdekat, keluarga, kerabat, orang tua, ataupun anak. Ini permasalahan kita kenal dengan permasalahan al-wala wal-bara, yang dimana permasalahan al-wala wal-bara ini penting. Dan manusia dalam perkara ini ada tiga golongan. Pertama, mereka melakukan bara, membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahlu syirik, ahlu kufur, tetapi berlebihan. Dengan mengatakan kita harus membenci orang-orang kafir, kita harus memusuhi mereka misalnya, karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya, maka kita harus memerangi mereka. Siapapun dia, kalau dia adalah orang kafir, maka kita maka. Ini golongan pertama, ghulu. Golongan kedua, orang yang dalam permasalahan ini bermudah-mudahan dengan membawakan sekian ayat atau dalil yang tampaknya memperkuat pendapat mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil. Ini tadi. Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka, tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Silakan berbuat baik. Silakan berbuat adil. Maka akhirnya kelompok ini dengan dalil-dalil yang ada mengatakan kita enggak ada masalah bersaudara dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, sama mereka agamanya adalah agama samawi. Kata mereka seperti itu. Mereka juga saudara kita. Dan ini yang banyak terjadi pada siapa? Ikhwanul Muflisun. Mereka ini orang-orang ikhwan kita, saudara kita dari kalangan kaum Islam. Tapi muflis, bangkrut mereka. Nah, karena amalan-amalan mereka itu tadi. Sementara golongan ketiga adalah yang wasat, la tafrid wa la ifrat, dalam permasalahan al-wala wal-bara. Siapa golongan tiga? Ini yang akan kita sebutkan rinciannya dalam permasalahan al-wala wal-bara. Maka kita perlu perhatikan yang pertama, bahwa permasalahan al-wala itu bermakna juga al-mahabbah. Nah, di antara makna-makna al-muwala adalah al-mahabbah, an-nasr, al-mawaddah, cinta, sayang, pertolongan. Nah, begitu dengan al-bara. Al-bara berarti al-bughd. Adalah membenci, al-mu'adah, memusuhi. Kita mengetahui Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan inna awthaqur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sesungguhnya termasuk perkara tali penguat dalam iman itu dalam permasalahan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Ini yang dimaksudkan al-wala wal-bara. Al-mawaddah. Ini menyayangi. Maka kita katakan hukum asalnya al-wala itu kita berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang mukminin, para muwahhidun. Nah, kita mencintai mereka karena Allah. Kita menyayangi mereka, membantu mereka atau menolong mereka karena Allah Subhanahu wa taala wa fillah. Dan sebaliknya al-bara, kita berlepas diri, kita membenci. Nah, orang-orang kafir, kita membenci juga ahlul bid'ah, kita juga membenci ahlul maksiyah. Tergantung kemaksiatan yang mereka lakukan. Ahlul maksiyah mereka bagian dari Islam atau Muslim selama kemaksiatannya bukan kekufuran. Maka kita membenci ahlul maksiyah sebatas kemaksiatan yang dia lakukan. Kita mencintainya sebatas keimanan yang ada pada dia. Nah, adapun yang berkaitan dengan orang-orang kafir, maka kita harus membencinya secara mutlak, ini hukum asalnya. Tetapi perlu dipahami bahwa yang namanya kebencian itu tempat asalnya di hati. Terkadang teraplikasikan dalam perbuatan dan tindakan. Tetapi tidak melulu kemudian tindakan kita atau perbuatan kita alhamdulillah. Ya, dikumlah istri banget. Itu kemudian mengharuskan kebencian tersebut akhirnya kita tidak boleh berbuat baik. atau kita tidak boleh berbuat adil. Tidak. Maka dilihat sekarang, jenis orang kafirnya ini yang kayak bagaimana. Ada orang kafir, kita membenci dia, kita musuhi dia, konsekuensinya adalah perang. Nah, ini ada orang kafir seperti ini. Nah, konsekuensinya adalah bunuh. Nah, ini jenis orang kafir yang disebut dengan kafir harbi. Orang kafir yang memang mereka tidak ada perjanjian sama sekali dengan kaum muslimin. Mereka bukan tinggal di negeri Islam. Bukan tinggal di negeri-negeri muslimin. Mereka tidak memiliki perjanjian dengan negeri-negeri muslimin. Nah, mereka juga tidak dilindungi oleh person-personnya dari kalangan kaum muslimin ketika mereka datang ke negeri kaum muslimin. Bukan zimmi, bukan mu'ahad. Nah, dan yang lainnya. Nah, ini hukum asalnya mereka diperangi. Tentunya dengan syarat jihad yang syar'i, yang memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan yang lainnya. Seperti itu. Apabila ternyata negeri tersebut memiliki perjanjian, ya tidak bisa. Nah, kita Indonesia, negeri muslimin. Pemerintah kita memiliki perjanjian, memiliki hubungan dengan negeri-negeri kafir yang lainnya. Maka penduduk negeri tersebut bukan kafir harbi. Nah, ini jenis kafir yang pertama. Ada kafir yang kedua yang disebut dengan zimmi. Nah, kafir zimmi itu orang-orang yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka membayar upeti atau jizyah. Mereka siap hidup di negeri kaum muslimin, mereka tidak memerangi kaum muslimin dan mereka membayar jizyah. Begitu juga dengan mu'ahad. Datang ke negeri kaum muslimin di bawah perlindungan, walaupun yang memberi perlindungan itu adalah seorang muslim, bukan pemerintah. Ada negeri kafir, anggap negeri kafir tersebut adalah kafir harbi, tetapi ada salah satu personnya datang ke negeri muslimin di bawah perlindungan seorang muslim, bukan di bawah perlindungan pemerintah, seorang muslim, entah karena ada hubungan bisnis atau dagang dan yang lainnya, datang ada seorang muslim saudara kita memberikan jaminan, maka orang ini pun terjaga darahnya. Dia bukan bagian dari kafir harbi. Walaupun di negerinya lagi ketika dia kafir harbi, ya sudah bisa diperangi. Tentunya dengan syarat-syarat yang tadi. Begitu juga dengan utusan misalnya. Nah, utusan dari negeri kafir misalnya. Utusan ini tidak boleh untuk dibunuh. Nah, ini kondisi yang tadi kafir atau zimmi ini. Maka kita membenci mereka, kita memusuhi mereka, permusuhan dalam hati artinya keyakinan kita tidak ikut kegiatan keagamaan mereka, tetapi tetap kita harus berbuat adil bersama mereka. Tidak boleh kita menzalimi mereka, tidak boleh kita mengambil hartanya mereka. Bahkan apabila orang tersebut adalah tetangga kita, dia punya hak yang harus kita tunaikan, hak sebagai tetangga. Nah, Ma'azal Jibril yusini biljar hatta adhunnu annahu sayuwarrithuh. Atau kama qaul Mustafa alaihi salatu wasalam. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jibril itu senantiasa berwasiat kepada aku untuk berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai aku itu menduga, khawatir ini Jibril nanti akan dapat datang wahyu yang mengharuskan dia tetangga yang dapat warisan. Artinya menunjukkan penekan bahwa tetangga itu harus kita berbuat baik. Walaupun dia kafir. Walaupun dia Yahudi. Walaupun dia Nasara. Dan yang lainnya. Selama dia tetangga kita, wajib untuk kita memberikan hak-haknya. Ini berbuat baik. Ini mimbabul ihsan. Walaupun hati kita membencinya karena kekufurannya, tetapi kita tetap harus berbuat ihsan. Nah, Faham tuh ya ikhwan? Maka hal ini harus dibedakan. Bukan berarti kemudian kita membenci dan memusuhi karena dia. Kita katakan bahwa dia adalah musuh Allah. Dia adalah musuh agama. Walaupun tetangga kita kafir ini. Yang kita diharuskan berbuat baik. Kita katakan dia musuh Allah. Tetapi, itu tadi. Dalam muamalahnya ini berbeda. Artinya, bukan mentang-mentang musuh Allah. Dan Rasulnya kemudian seenaknya bisa kita perlakukan dia secara zalim. Atau kita bunuh, atau kita ambil hartanya. Tidak. Ya. Sehingga orang kafir itu harus kita benci. Tetapi, ini barok, ya, al-bughdu fillah. Berarti kita tidak boleh mahabbah, tidak boleh mualah. Mualah atau mahabbah ini ada dua jenis. Mualah yang terlarang ini ada dua jenis. Yang pertama dia ini jelas haram, tata dan hal tersebut kekufuran. Kita membenci atau afwan, kita berwala, ya, mencintai atau menolong orang kafir karena agamanya, karena keyakinan yang ada pada hatinya, karena kekufurannya, maka ini kafir. Kita menolong orang kafir karena agamanya, ini kafir. Ini masuk dalam nawaqidul Islam. Disebutkan oleh Syekhul Islam, Syekh Muhammad Abdul Wahab, penulis yang sama dengan kitab ini, dalam kitabnya Nawaqidul Islam, ini termasuk bagian dari pembatal-pembatal keislaman. Mudhaharatul kufar. Kita membantu mereka karena agamanya, menolong karena agamanya, mencintai karena agamanya, keyakinannya, kekufurannya. Nah, ini kufur, kafir, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ada jenis al-wala terhadap orang-orang kafir, ya jelas muharram juga, sama-sama haram, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Pelakunya fasik. Nah, jenis apa ini? Kita sayang, mencintai, atau menolong karena permasalahan dunia. Ya, entah itu harta, entah itu karena jabatan, entah itu karena keluarga dan yang lainnya. Maka ini bentuk-bentuk wala kepada orang kafir yang haram tetapi tidak sampai mengantarkan pelakunya kepada kekufuran akbar. Ini yang terjadi pada kisahnya Hatib bin Abi Baltah. Ya. Nah, Rasulullah mau memerangi orang-orang Makkah, kafir Quraisy, dia mengirim surat. Bukan dalam rangka kecintaan mereka dari agamanya, tapi karena saudara-saudaranya, kerabatnya itu masih ada di Mekah, tidak ada yang melindungi. Hatib mengirim surat untuk memberitahu kali ini nanti akan ada penyerbuan, hati-hati. Maunya seperti itu. Padahal mereka orang kafir, saudara-saudaranya tersebut. Maka yang seperti ini tidak sampai mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Nah, tetapi pelakunya fasik. Tentunya juga muharram. Yang perlu kita bedakan di sini adalah ada beberapa hal yang itu termasuk bagian dari kecintaan. Itu bagian dari pertolongan, tetapi hal ini tidak masuk kepada pembahasan al-wala wal-bara yang kita sekarang sedang bahas. Nah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Bazmul rahimahullahu taala dalam syarahnya terhadap Nawaqidul Islam tentang bab tadi itu al-wala wal-bara, menolong ke orang-orang kafir, mencintai. Di situ ada jenis kecintaan yang sifatnya ya bukan karena agama, keyakinan, juga bukan karena semata-mata ingin mencari dunia semata, Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum. Tetapi itu sifatnya tabii terkadang. Enggak ada kaitannya dengan agama. Nah, kata Syekh Muhammad Basmul, contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat tentang permasalahan sesembelihan Ahlul Kitab, kemudian disini disebutkan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ya. Dan diperbolehkan bagi kalian orang-orang muslimin untuk kalian ini menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab. Kata Syekh Muhammad Basmul di sini, yang namanya pernikahan antara suami dan istri itu pasti membawa konsekuensi akan muncul mahabbah. Hah? Ya kan? Nah, suami istri ini sekarang. Mayoritasnya yang terjadi ya gimana hubungan suami istri? Ya kan akan ada cinta. Suami mencintai istrinya. Nah, istri mencintai suaminya. Ini suami yang muslim, memiliki istri Nasraniyah misalnya, atau Yahudiyah. Kan boleh hukum asalnya. Hukum asal ya, kita sekarang berbicara tentang ayat Al-Quran ini. Terlepas daripada prakteknya mungkin sekarang, orang-orang Nasara sudah banyak, pengaruhnya bahaya atau apa, sehingga mungkin sebaiknya jangan. Tapi hukum asal, kita tidak boleh merubah hukum Allah. Boleh kita menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab. Membawa konsekuensi apa? Ya cinta. Nah, kata Syekh Muhammad, Basmul, hafizahullah ta'ala, di sini ada sebuah dalil. Bahwa kecintaan terkadang ada yang jenisnya, bukan karena agama dan lainnya, bukan karena keyakinan, itu ternyata mubah. Boleh. Nah. Menolong juga. Kita menolong orang kafir. Kita punya tangga kafir, kecurian, atau kerampokan, atau istrinya diganggu, anak-anaknya mau dibunuh. Kita diam saja? Hah? Cuek? Kita membantu, kan? Nah, kan gak boleh ada seorang yang melakukan kedzaliman terhadap orang ini. Kafir zimmi ini. Dia dilindungi. Kemudian kita membiarkan. Atau kalau kita sebagai polisi atau sebagai tentara kemudian kita diam, berarti apa kita apa yang kita perbuat? Apa? Membantu, menolong. Bukankah seperti itu? Ini. Sehingga permasalahan al-wala wal-bara ini memang betul-betul kita harus teliti. Nah, kita katakan hukum asalnya tidak ada yang namanya wala kepada orang-orang kafir. Nah, tidak ada yang namanya wala terhadap ahlul bid'ah dan ahlul maksiat dalam kebid'ahnya dan kemaksiatannya. Nah, tidak ada dari salaf untuk kemudian kita mengatakan bahwa ahlul bid'ah, ini ahlul bid'ah ini sekarang. Karena ada syubhat yang dibawa oleh Ali Hasan al-Halabi, pentolannya Hizbiyah di zaman ini yang diikuti oleh dedengkotnya Raja, yaitu Firanda, untuk kemudian menyerang dan menta'an Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi bahwa ahlul bid'ah itu kita tidak mencintainya. Tidak ada sama sekali salaf yang mengatakan bahwa ahlul bid'ah itu kita boleh mencintainya dalam perkara ini dan kebid'ahannya, tidak. Nah, ini orang ini tadi, mufsid ini tadi, itu lihat, Syekh Rabi itu mengkafirkan. Padahal dalam permasalahan al-wala wal-barat, selama dia masih muslim, kita harus merinci. Nah, Syekh Rabi mengatakan tidak ada salafnya. Orang ini tidak bisa menunjukkan ada seorang salaf pun. Nah, yang mengatakan kalimatnya, iya kita mencintai al-bid'ah dalam perkara keimanannya. Tidak bisa mendatangkan. Nah, apakah Syekh Rabi kemudian dikatakan dia mengkafir? Tidak. Ada rinciannya, Syekh Rabi menjelaskan setelah itu. Tetapi, bukan berarti kemudian ketika ada kaum muslimin diperangi, walaupun dari kalangan sufiyah misalnya, kemudian kita tidak membantunya untuk mengingat orang kafir. Kita membantunya ketika jihad ya. Jihad syar'i misalnya. Nah ini. Syahidnya di sini ya ikhwan, ini hukum asal. Bahwa kita berwala kepada orang-orang mukmin. Seperti itu. Tapi terkadang di situ ada rincian-rinciannya. Nah, ya, apabila kita keliru sedikit dalam memahami ini, akhirnya fatal akibatnya. Nah, seperti itu. Faham tum ya ikhwan? Ini permasalahan al-wala wal-bara. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah firman Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka itu melakukan mawaddah, sayang, cinta kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, kerabat kalian. Di perang Badar berapa banyak dari kalangan sahabat memerangi bapaknya. Seperti Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya memerangi saudaranya. Nah, seperti itu. Karena kalau sudah permasalahan dengan iman dan kekufuran, maka yang namanya ukhuwah dari sisi nasab hilang. Artinya hilang ini ya sudah enggak berguna. Makanya ikhwan, tolong kita betul-betul perhatikan permasalahan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah jenis ini, ya itu lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah. Karena ukhuwah nasabiyah itu dalam kondisi-kondisi tertentu tidak bermanfaat. Kondisi perang antara orang-orang kafir dan kaum muslimin misalnya, perang jihad syar'i. Bapak kita ini satu nasab. Adik kita, kakak kita ada berada di barisan mereka misalnya. Mereka orang-orang kafir. Terus kemudian apa yang kita utamakan, ukhuwah nasab atau ukhuwah iman? Hah? Apa? Iman, ya sudah. Karena dia kafir, bukan saudara kita seiman, ya kalah. Ini contoh pertama. Contoh berikutnya, ketika ukhuwah nasabiyah tidak bermanfaat. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yarithul muslimul kafira wal kafiru muslima. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Hukum asalnya warisan itu apa? Orang punya kakak atau punya orang tua atau punya anak, ini saling mewarisi. Kan seperti itu ya? Hah? Nah, tapi ketika berbeda agama, bubar ini warisan. La yarithul muslimul kafira wal kafiru muslima. Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Jadi kita kalau punya anak, misal, atau saudara, atau orang tua masih kafir, kemudian mereka meninggal, ya kita tidak dapat warisannya. Walaupun kita memiliki ikatan ukhuwah nasabiyah, tapi karena ukhuwah imaniyahnya ini tidak ada, bubar warisan ini. Kita meninggal, mereka juga tidak dapat jatah warisan. Nah, begitu juga dalam permasalahan an-nikah. Ya. Seorang perempuan, hukum asalnya yang menikahnya adalah walinya. Tapi dengan syarat walinya muslim. Kalau walinya kafir, maka tidak boleh untuk menikahi perempuan tersebut. Padahal ini bapaknya. Memiliki hubungan ukhuwah apa? Nasabiyah. Tapi karena tidak ada ukhuwah imaniyah, enggak berguna. Seperti itu. Faham tuh ya ikhwan? Ini. Sehingga permasalahan al-wala wal-bara ini harus benar-benar diperhatikan. Taib, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ya, fadhal. Apa itu? Ya. Nah. Nikah. Menghadiri undangannya. Ada kemaksiatan enggak di acaranya? Oh ya sudah. Kalau sudah ada kemaksiatannya, enggak kafir, enggak muslim, enggak boleh kita datang kecuali dalam rangka datang ini untuk merubah kemungkaran tersebut. Tapi kalau misalnya bersih misalnya, enggak ada kemungkaran, kemaksiatan apa seperti itu, apakah boleh? Boleh. Ketika memang kita dalam rangka ta'liful qulub. Nah, jangankan pernikahan, takziah misalnya ada tetangga atau apa, kita mengharapkan ini orang kalau kita dekati, kita baiki, ini diharapkan keislamannya. Nah, ini juga enggak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Yahudi mau mati ini. Dijenguk, berbuat baik. Nah, coba karena berbuat baik akhirnya Yahudi ini masuk Islam, kemudian meninggalkan keislaman. Sehingga itu seperti itu. Insya Allah, kalau dalam rangka seperti itu dan tidak ada kemungkaran, insya Allah enggak masalah. Hatta zakat, ya, itu diberikan kepada siapa? Hukum asalnya kepada orang-orang mukmin. Nah, tapi ada orang kafir yang diharapkan, mu'allafatu qulubuhum, ya, ta'liful qulub, diberi. Seperti itu. Nah, sehingga diberi itu bukan hanya orang Islam yang, atau orang kafir yang baru masuk Islam. Kalau memang kemungkinan dengan diberi itu dia akan masuk Islam, ini pun diberi. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada masalah. Yaitu hukum asalnya adalah kalau memang dalam rangka ta'liful qulub, enggak ada masalah. Iya, kita berharap dengan itu dia semakin. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, ini orang ya enggak usah, tinggal aja. Selamat pernikahan, enggak ada masalah. Nah, pernikahannya ya, bukan. Mudah-mudahan pernikahan ini, selamat ya nikah. Mudah-mudahan kamu nanti bisa mengikuti jejak saya ya. Misal, enggak ada masalah insya Allah. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.